Saya tepuk tangan yang bisa lebih luar biasa lagi malam hari ini buat ala kita. Jadi, hit it! Thank you, man. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Sukacita selamanya. Haleluya. Mari kita bersama-sama. Kau ada di dalam hidupku. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Kau berikan ku kekuatanmu. Berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah kita kamu. Pengharapan dan kehidupan.